ulang tahunku. Dalam isi suratmu kau mengatakan padaku, sayanglah bagai adik sendiri. Sungguh aku belum mengerti maksudmu, mengapa kau tujukan kepadaku. Namun sejak saat itu bila engkau ku kenal, tergetarlah rasa hatiku. Sejak suratmu belum terbalas, mengapakah menjauh I'm not